Konsultasi Syariah. Cara kirim salam dan menjawabnya. Pertanyaan: bagaimana cara kirim salam dan bagaimana pula cara menjawabnya? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Mengenai cara menyampaikan salam, terdapat beberapa riwayat dari para sahabat yang bisa kita jadikan sebagai rujukan. Pertama, riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi Jibril alaihi salam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salamnya Jibril kepada Aisyah. Ya Aisyah, hadza Jibril yaqra'u alaiki salam. Yang artinya, wahai Aisyah, ini ada Jibril, beliau menyampaikan salam untukmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, riwayat dari Atha dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa beliau pernah diundang acara walimah nikah, namun ketika itu Ibnu Abbas tidak bisa datang karena sedang sibuk dengan urusan pengairan. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan kepada tetangga-tetangganya, "Datangi saudara kalian." Dalam riwayat lain, "Penuhi undangan saudara kalian dan sampaikan salam dariku untuknya dan sampaikan bahwa saya sedang sibuk." Hadis riwayat Baihaqi, Abdurrazzaq dan sanadnya disahihkan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dari dua riwayat di atas menunjukkan bahwa titip salam termasuk tradisi orang soleh di masa silam untuk disampaikan kepada orang yang kenal dengannya. Dan caranya cukup mengatakan, si A titip salam untuk Anda, atau si A kirim salam untuk Anda, atau yang semakna dengan itu. Tidak ada redaksi khusus, karena intinya salam itu sampai ke tujuan. Bagaimana cara menjawabnya? Kita punya rujukan lanjutan hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau mendapat salam dari Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah yang artinya, "Ya Aisyah, hadza Jibril yaqra'u 'alaiki salam." Wahai Aisyah, ini ada Jibril, beliau menyampaikan salam untukmu. Kemudian Aisyah memberi jawaban, "Wa 'alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh." Yang artinya, dan salam balik untuknya beserta rahmat Allah dan barokahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cara Aisyah menjawab titipan salam tidak berbeda dengan umumnya jawaban salam. Wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bisa juga Anda tambahkan salam untuk orang yang dititipi sehingga lafadznya menjadi wa alaika wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang artinya, dan salam balik untuk Anda, untuknya, beserta rahmat Allah dan barokahnya. Demikian, Allahu a'lam.